Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, ushikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Yeh, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita masih melanjutkan Surat Al-Baqarah, sekarang ayat yang ke-270. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengajak kepada kita untuk membicarakan masalah infak, masalah sedekah, menuju kepada perkara yang baik, perkara yang benar, dan juga di dalam berinfak, di dalam bersedekah, kita diharapkan untuk li'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Dan juga di dalam sedekah, kita dihasung untuk lebih baiknya sedekah secara sembunyi-sembunyi. Walaupun kita sedekah secara terang-terangan pun juga diperbolehkan dan juga akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama sedekah-sedekah kita ini memang sedekah yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita lihat ayat yang ke-270. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nathrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar in tubadu shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Wa ma anfaqtum, dan apa-apa yang kalian infakkan, min nafaqatin, dari satu infak atau dari satu nafaqah, au nadartum, atau apa yang kalian nadarkan. Nanti nadar itu apa akan kita bahas ya. Au nadartum, atau apa yang kalian nadarkan, min natrin, dari satu nadar, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya, maka sesungguhnya Allah itu akan mengetahuinya. Wama, dan tidaklah, lidzalimina, untuk orang-orang yang zalim itu, min ansar, dari al-ansar, penolong. In tidaklah tubadu, kalian menampakkan, in jika di sini ya, karena tidak ada ilatnya. In jika tubadu, kalian menampakkan as-sadaqat, sadaqah, sadaqah, Fani immahi, maka dia Allah akan memberikan pahala. Akan memberikan balasan. Wa intuhfuha, dan jika kalian menyembunyikannya. Wa in, dan jika tuhfuha kalian menyembunyikannya. Wa tu'tuha, dan memberikannya. Wa tu'tuha, dan memberikannya. Al-fuqara, kepada orang fakir. Fahuwa, maka dia khairul lakum, lebih baik buat kalian. Fahuwa, maka dia khairul lakum, lebih baik buat kalian. Wa yukafiru, dan akan menghapuskan. Angkum, dari kalian. Min sayyiatikum, min dari sayyiatikum, keburukan-keburukan kalian. Wallahu, dan Allah. Bima ta'maluna, bima, dengan apa-apa. Ta'maluna, yang kalian kerjakan, yang kalian amalkan. Khabirun, Allah maha waspada, maha khabir. Yes, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-270, kita masih membahas tentang sedekah, tentang infak, ya. Di sini Allah mengatakan dengan kata infak, dan tidaklah apa yang kalian infakkan. Kemarin sudah kita bahas bahwa infak itu ada dua, infak yang wajib dan ada infak yang sunnah. Infak yang wajib contohnya adalah zakat, ya. Jadi zakat ini contoh infak yang wajib. Ketika seseorang sudah punya harta sebanding dengan 85 gram emas selama 1 tahun penuh, maka dia wajib memberikan zakatnya 2,5%. Itu contoh infak yang wajib. Kemudian contoh infak yang wajib lagi adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini seluruh muslimin, baik dari yang kaya, yang miskin, yang kecil, yang besar, bahkan yang masih bayi pun, bahkan yang baru lahir pun, ini sudah wajib dizakati, zakat fitrah ini. Karena dalilnya itu per jiwa. Bahkan sebagian ulama berpendapat, anak yang di dalam kandungan, ya, dalam kandungan seorang ibu yang sudah berumur lebih dari 4 bulan, maka itu sudah wajib dizakati fitrahnya. Kenapa? Karena itu sudah ada ruhnya, sudah ada jiwanya. Itu sebagian berpendapat begitu. Tapi sebagian berpendapat, ya pokoknya sampai lahir. Kalau belum lahir, itu belum dinamai jiwa, begitu ya. Ini Allah alam bisawab dalam pendapat ini. Kemudian juga infak yang wajib lagi. Ini adalah seorang suami memberikan nafkah kepada anak dan istri. Maka ini hukumnya juga wajib. Walaupun seorang istri itu bekerja juga. Atau bahkan seorang istri itu penghasilannya lebih besar dari suami. Maka tetap suami itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri tersebut. Kecuali nanti sang istri itu merelakan. Ya, merelakan, mas, aku gak usah dikai nafkah, gak apa-apa. Nah itu berarti haknya diikhlaskan. Tapi ketika tidak diikhlaskan, maka tetap suami penghasilannya yang kecil itu tetap wajib memberikan nafkah kepada istri, dan begitu juga kepada anak-anaknya. Kemudian infak yang sunnah, ya contohnya sedekah. Ya, ini infak yang sunnah. Nah, ada perbedaan di dalam pemberlakuan antara infak yang wajib dan infak yang sunnah. Kalau infak yang wajib, ini ulama menyampaikan bahwa lebih baiknya ini kita secara terang-terangan. Zakat, nafkah itu secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Di antara hikmahnya adalah untuk menghindarkan suudzon. Ya, jadi untuk menghindarkan suudzon. Tapi kalau infak yang sunnah, maka ini lebih baiknya kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Lah di sini Bapak Ibu sekalian, Allah menegur sebetulnya kepada kita. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum, atau apa yang kalian nadharkan. Nadharkan itu, nadhar itu artinya sebetulnya apa nggih? Mempersyaratkan. Jadi biasa secara syariat nadhar itu adalah mempersyaratkan amalan tertentu atau sesuatu tertentu untuk melakukan amal tertentu gitu nggih. Misalnya kalau saya lulus ujian maka saya akan puasa 3 hari. Nah, itu berarti puasa 3 hari itu statusnya sebagai nazar ini ya. Kalau saya dapatkan apa misalnya gaya rezeki yang melimpah, maka saya akan melakukan ini dan itu. Nah, itu namanya nazar. Dan nazar ini hukumnya wajib. Ya, nazar itu hukumnya wajib, dan bahkan ketika seseorang yang melakukan nazar kemudian dia sampai matinya belum bisa untuk mewujudkannya, maka kewajiban itu harus diteruskan kepada ahli warisnya. Ini misalnya dulu bapak itu nazar puasa 3 hari, lah sampai wafatnya belum melaksanakan, maka itu wajib ditunaikan kepada ahli warisnya, karena nazar itu adalah bagian dari hutang. Walaupun nazar itu boleh Bapak Ibu sekalian, tetapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazar itu satu perbuatan yang tidak disukai oleh beliau. Dari satu hadis ya, ada dari Ibnu Umar, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan nggih bahwa nazar itu adalah bentuk dari kebakhilan. Mosa arep nglakoni apik wae dadak nganggo syarat. Nah, itu nggih. Aku arep poso 3 dino yen lulus ujian. Ah, mosok arep poso 3 dino ngenteni lulus ujian. Nah, padahal nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya itu bukan hanya lulus ujian tok. Ya, jadi nazar itu apa? Sesuatu yang diperbolehkan untuk memberikan motivasi kepada kita, tapi itu juga di benci atau dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu nazarnya para sahabat itu berbeda dengan nazarnya kita. Kalau nazarnya sahabat itu gini. Saya mau beli unta yang salat malam saya ini sudah bagus. Nah, gitu nggih. Yang kita kan saya arep salat malam wis tuku kuda, kan begitu nggih. Nah, sekarang modelnya bukan unta ning kuda atau kijang gitu nggih. Nah. Jadi mempersyaratkan dunia untuk akhirat. Itu untuk apa? Apa istilahnya para sahabat begitu mempersyaratkan saya akan membeli unta yen wis salat malame apik. Nah, jadi disyaratkan untuk akhirat dulu. Fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Artinya begini nih ya, tadi saya sampaikan bahwa ini celaan. Celaan dari Allah. Artinya begini. Ketika kita ini berinfak, ketika kita ini bernazar atau ketika kita itu bersedekah, kita itu enggak usahlah untuk mencari perhatian manusia, untuk biar dilihat oleh manusia, untuk biar dipuji oleh manusia. Karena apa? Allah itu ngerti. Jadi enggak perlu dipamer-pamer, itu Allah itu sudah tahu gitu. Kenapa kok kita ini beramal, bersedekah, berinfak kok dadak dipamer-pamer kayak barang itu, padahal kita itu yang akan ganjar kan bukan manusia, yang akan ganjar itu adalah Allah. Tapi kenapa kok dadak dipamer-pamer ke? Dan bahkan kita tahu bapak-bapak bahwa salah satu sedekah atau infak kita itu terhalangi untuk mendapatkan ganjaran, terhalangi untuk mendapatkan pahala, itu diantaranya kalau kita ini berinfak dalam rangka kita ini pamer tadi, dalam rangka kita itu riya tadi. Maka kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu nafkahkan, apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu zakatkan, itu Allah itu Maha mengetahui. Rasa dipamer-pamer ke, rasa di umum-umum ke, Allah itu wis ngerti. Nah, gitu loh. Lah ning ramareng kok lah, ini sudah beda loh, sudah kaitannya dengan gitu, ya. Termasuk bapak-bapak, ini bukan hanya amalan sedekah atau zakat saja. Termasuk kita itu membaca Al-Qur'an, termasuk kita ini beramal yang lainnya. Kadang-kadang kita ini membaca Al-Quran dikeras-keraske. Ya, ini semua kita juga tidak bisa mengatakan yang dikeraske itu enggak ikhlas, juga bisa mengatakan. Tergantung kepada niatan yang hati. Karena nanti ada riwayat begini ya, bahwa kita membaca Al-Quran dengan keras itu sebanding dengan ketika kita ini sedekah secara terang-terangan. Dan ketika kita itu membaca Al-Quran secara sir, artinya ya kita sakmatio saja, maka itu bagikan kita ini sedekah secara sir juga, secara rahasia juga. Nah, kita maca Al-Quran pakai napa niku? Speaker dianterke lah, itu ya insya Allah untuk ganjaran, asal tanggung-tanggung ora keganggu gitu ya. Atau ba'da subuh kita maca Al-Quran ning nggon teras dianter-banter gen tanggung-tanggone krungu. Nah, itu nanti juga akan merusak pahala kita ya. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah untuk orang-orang yang berbuat dolim itu min ansor, dari penolong. Dolim dalam perkara apa ini? Dolim dalam perkara orang yang satu, dia tidak mau bayar zakat. Nah, kenapa? Karena dia itu sudah punya hak, dia itu sudah sudah punya apa? Kewajiban, kok dia ini tidak melakukannya, maka dia termasuk dalam kategori orang yang dolim, ya. Kan definisi dolim itu kan do' ghairu ala mawadi'ihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu secara lughah, secara bahasa. Secara maknawiyah, dolim itu mengurangi hak orang lain atau pihak lain. Ya, maka ketika orang yang sudah wajib bayar zakat, kok dia tidak bayar zakat, berarti dia menahan haknya orang lain, maka dia disebut orang yang dolim. Atau termasuk orang yang dolim dalam kaitannya dengan harta ini adalah mengalokasikan harta itu fi ma'asilah, mengalokasikan hartanya itu untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Duit-duit tinggu nyeponsori kemaksiatan, maka dia berarti melakukan kedoliman. Duit-duit tinggu nyeponsori mabuk-mabuan, maka berarti dia melakukan kedoliman. Ya. Nah, orang-orang yang semacam itu, dia tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah itu maksudnya apa? Dari mana ini? Pertolongan Allah min azabillah, dari azabnya Allah. Jadi dia tidak ditolong dari azabnya Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian ayat yang berikutnya, jika engkau itu bersedekah dengan terang-terangan, maka Allah akan memberikan pahala. Lah di sini menjadi dalil bahwa kita sedekah secara terang-terangan itu juga diperbolehkan. Membaca Al-Qur'an secara terang-terangan pun juga diperbolehkan. Beramal secara terang-terangan pun juga diperbolehkan. Contohnya sholat sunnah. Sholat sunnah secara terang-terangan. Di masjid maksudnya ya. Ditonton orang akeh, ya diperbolehkan. Tapi sedekah di rumah. Sholat sunnah di rumah. Semakin sepi orang melihatnya. Semakin sedikit orang melihatnya. Maka itu lebih baik. Termasuk juga kita ini. Di dalam bersedekah itu semakin orang tidak melihatnya, maka itu lebih baik. Nah di sini ya, wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara, dan jika engkau menyembunyikannya sedekah itu dan engkau memberikan kepada fuqara. Fuqara itu jamak dari fakir. Fuqara itu atau fakir itu adalah orang yang tidak punya penghasilan tetap. Dan dari penghasilan yang tidak tetap itu tidak bisa memenuhi kebutuhan harian primernya. Maka dia disebut orang fakir. Kebutuhan primer loh ya. Dan ini bukan gaya hidup yang salah. Yang diutang, ning utangnya utang produksi beda. Abu Rizal Bakri no, yang diutang. Ini utang ini utang-utang bukan utang untuk kebutuhan primer. Tapi itu untuk kebutuhan produksi perusahaan. Misalnya penghasilannya 500.000, kebutuhan hariannya itu 1 juta. Lah ini maka berarti dia masuk dalam kategori orang yang fakir. Maka dia wajib untuk disantuni, wajib untuk diberikan sedekah, dan wajib untuk dia mendapatkan harta zakat ini. Kalau miskin, miskin ini dia punya pekerjaan tetap. Tapi dari pekerjaannya itu pun juga belum bisa mencukupi kebutuhan harian. Itu miskin. Jadi kalau yang dilihat dari sisi penderitaannya, itu lebih menderita fakir daripada miskin. Ini. Jadi fungsi pertama dari sedekah itu akan mendapatkan pahala yang lebih baik. Secara sembunyi tadi, nggih. Kemudian fungsi yang kedua, yukafiru ankum min sayyiatikum. Dengan kita bersedekah itu tadi, itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan kita. Bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ini yukafiru ankum min sayyiatikum. Nggih, dengan bisa menambah kebaikan-kebaikan kita, bisa mengurangi keburukan-keburukan kita. Jadi di sini dalilnya bahwa sedekah itu bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga bisa menghapuskan keburukan-keburukan kita. Lah nanti ulama memang berbeda pendapat ya. Yang dimaksud keburukan ini apa? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, maksud menghapuskan keburukan itu adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Ini. Jadi dosa-dosa kita dihapus dengan kita sedekah tadi. Pendapat kedua, menghapuskan keburukan itu maksudnya adalah menghapuskan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat sombong, iri, tamak, itu kan sifat-sifat buruk. Nah ini itu bisa dihapuskan dengan kita ini berbuat sedekah tadi. Ya ini. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan itu, apa yang kamu amalkan itu khabir, maha waspada. Artinya hubungannya dengan sedekah tadi, Bapak Ibu sekalian, sedekah kita ikhlas atau tidak, Allah itu waspada, Allah itu tahu. Sedekah kita yang secara terang-terangan, Allah tahu. Sedekah kita yang secara sembunyi-sembunyi, Allah pun juga tahu. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini bersedekah, ketika kita itu beramal, atau ketika kita itu melakukan kebaikan-kebaikan, hendaknya kita ini tidak perlu mencari perhatian manusia, tidak perlu mengharap apa pujian manusia, karena Allah itu Maha mengetahui, nih ya. Kemudian pelajaran yang dapat diambil. Ya, jadi membalasnya sesuai dengan niatannya. Sesuai dengan niatannya, niatannya kepengin golek napa lem-leman ya, nanti balasannya hanya itu. Atau niatannya kepengin untuk mendapatkan balasan di dunia saja. Ya sering ya kita mendengar motivasi-motivasi yang kita kepengin duwe mobil ya sedekahe motor gitu nggih. Kepengin di rumah ya sedekahe mobil gitu nggih. Lah ini yang tujuannya kayak gitu ya, nanti intuannya yang hanya sebatas itu. Maka pemberian yang terbaik dari Allah saja lah. Nomor 2, monggo Pak. Ya, orang yang tidak berinfak berarti dia berbuat zalim pada dirinya sendiri, karena nanti yang rugi itu adalah dia sendiri. Rugi gimana? Yo, dia mangan sesuatu yang tidak lazim. Wong mboten infak niku kan mangan gedang sak kulite, nggih. Ya untung wae gedang yen durian. Nah, itu nggih. Jadi dia enggak sadar bahwa dia itu makan kotoran, gitu kan itu nggih. Nah, maka itu sebetulnya mendzalimi dirinya sendiri, sehingga bisa dimaknai bahwa berbuat apa, menahan infak itu hakikatnya dia mencelakakan dirinya sendiri, meracuni dirinya sendiri. Ini nomor 3. Ya, tapi kita tidak boleh ya, tidak boleh menilai orang wah infaknya dipamer-pamer ke padine golek lem-leman, tidak boleh. Kita ini tidak diberikan tugas oleh Rasulullah, oleh Allah untuk nonton atine menungso. Dohirnya dia bersedekah terang-terangan, dia kepingin jarine golek ganjaran, ya sudah kita khusnudon. Kita tidak perlu Allah padune, tidak nggih ini. Kayak kemarin saya ditanya gini, selfie itu hukumnya bagaimana? Selfie ngertos nggih? Selfie ngerti, Bib? Nah, hukum ya saya jawab, ya hukumnya mubah saja toh nggih. Loh kan dia niatannya untuk memamerkan dirinya sendiri, loh kan jenengan kok ngerti niatnya memamerkan diri dari mana nggih? Ya kan atine ya, siapa kita itu tidak disuruh untuk melihat hatinya, kita itu hanya disuruh untuk menghukum seseorang itu lewat dohirnya saja. Dohirnya selfie boleh ya boleh, nggak usah di apa interpretasikan macam-macam, justru kita itu tidak baik ini. Nomor 4. Ya, kalau tadi dimaknai bahwa yukafiru angkum sayiatikum itu dimaknai sebagai perbuatan apa? Menghapuskan dosa, ya. Jadi zakat itu juga bisa menghapuskan dosa kita. Sedekah. Artinya sebetulnya bukan hanya itu saja. Setiap perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa. Innal hasanata yukafiru sayiat gitu nggih ini. Nomor berapa? 5, monggo. Ya, jadi tidak ada perbuatan manusia yang tidak dibalas oleh Allah Ta'ala. Artinya perbuatan di sini perbuatan baik atau perbuatan buruk. Tapi kalau perbuatan itu mubah, maka itu bernilai tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Contohnya mubah itu hukum asalnya makan itu mubah, tidur itu mubah. Tapi walaupun itu mubah, kalau itu kita niatkan ibadah maka bernilai ibadah. Tapi walaupun itu mubah, kalau itu kita niatkan maksiat maka jadi dosa. Apakah bisa mubah bisa jadi maksiat? Ya bisa saja. Kita tidur, kok tidur tujuannya apa? Engko bengar ngerampok gone tonggone. Nah, maka tidurnya itu bernilai dosa, itu nggih. Tonggone rambutane abing-abing, aku tak turawan sik. Engko bengi gen ra ngantuk arep ngerampok. Nah, ini berarti tidurnya dapatkan dosa ini. Ning yen tidur siang tujuan untuk nonton bal-balan, kembalinya kepada hukum asal nonton bal-balan itu dosa napa untuk ganjaran? Hukum asalnya ya mubah itu nggih, mubah saja. Ra untuk ganjaran. Kecuali yang nonton bal-balan terus mireng ngadan ijik terus, mireng komat ijik terus, nah maka itu bisa menjadi haram. Nomor 6. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa nazar itu dicela oleh Nabi karena dikatakan itu apa ya, sesuatu yang menunjukkan kebakhilan lah, gitu ya. Walaupun nazar diperbolehkan. Terakhir, ya, kenapa? Karena tadi ya di awal sudah saya sampaikan bahwa kita beramal itu nggak usah ditonton-tonton ki, nggak usah diperlihatkan. Itu Allah itu sudah ngerti. Fa innallaha ya'lamu. Allah itu ngerti. Ora usah ditonton-tonton ke, ora usah dipamer-pamer ke, itu Allah itu sudah ngerti. Yes, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.